Jika kita terlambat dalam salat sirriyah atau jahriyah pada rakaat pertama, apakah kita tetap membaca doa iftitah? Kalau salatnya salat jahriyah, imam sudah mulai membaca, maka tidak ada lagi membaca doa iftitah. Sebab doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Mendengarkan imam hukumnya wajib. Kalau salat sirriyah, diperkirakan kalau masih memungkinkan dia membaca doa iftitah kemudian membaca al-fatihah dan mendapati imam rukuk, dia baca. Tapi kalau tidak memungkinkan, diperkirakan imam hampir rukuk, maka termasuk kesalahan kalau dia membaca doa iftitah, sebab dia akan ketinggalan membaca al-fatihah. Ya. Membaca al-fatihah rukun dari rukun salat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah al-fatihah.